Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayakti bakal teko. Apa zamanun zaman. Ala ummati ing atase umat ingsun. Yafiruna kang padha mlayu sapa ummati minal ulama isaking ulama wal fuqaha ilan pira-pira wong alim fikih nek wong-wong wis padha mlayu faya batalihim mongko bakal nyoba ing ummati sapa Allahu Gusti Allah bisalasi baliyatin kelawan telu piro-piro coba ulaha utawi kawetane salasi baliyatin iku yarfa'u ngilangaken sapa Allahu Gusti Allah al-barokata ing barokah mingkas bihim saking nyambut gawene umati wasaniatu tawi kang kaping pindho iku yusallitu nguwasaaken sapa Allahu Gusti Allah taala alaihim ing atase umati sultanan ing ratu zaliman kang zalim wasalisatu utawi kang kaping telu iku yakhrujuna metu sapa umati minat dunya saking dunya bighairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Naudzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bakal teko mongso bakal ana mongso ana ing mongso iku umatku umati umat niku sing dimaksud tiyang ingkang gesang sak badanipun Rasulullah niku sedaya namine umat Kanjeng Nabi. Umat niku enten kalih. Enten ummatul ijabah, enten ummatul dakwah. Dadi menungso sing dipimpin Kanjeng Nabi niku enten sing ijabah, enten sing dakwah. Nek kapane ijabah mesti dakwah, dakwah gak mesti ijabah. Sedaya umat dipun ajak dening Rasulullah ning enten sing ngandel, enten sing boten. Lah niki ten mriki tembunge ummati, mbuh iku wong Islam, mbuh iku wong kafir, besok bakal ana titi wancine mangsa umatku iku mlayu saka ulama lan fuqaha. Pengertian Melayu ini ku mboten kok nek petuk kiai terus plecet ngoten mboten. Tambah melok kenduren. Mboten kok Melayu saka ulama niku lajeng nek petuk kiai terus ngebret ilang lho mboten. Nggih melok kumpul. Sing dimaksud Melayu niku mboten arep pituture para alim ulama. Mboten arep fatwae para alim ulama. Lah dawuh niki kula panjenengan sedaya mumpun sampai katut. Tapi mesti tumiba ni. Dadi nek ana wong mlayu saka ulama dikandhani rek iku ngene-ngene gak elok, gak ngandel. Niku nggih aja kaget, tapi sampean aja katut. Tapi mesti tumiba, mesti ana sitok-sitok loro sing oh ya gak sitok loro wong umati. Cuma sampean aja sampai katut golongane umat sing mlayu. Melayu saka ulama lan fuqaha. Dadi fikih niku sing didamel ukuran nggih. Senajan ana alat to canggih sing ya apa ae sing digawe ukuran mesti fikih. Kapan ulama ahli fikih iki wis gak digugu? Kapan ulama-ulama wong alim-alim ku wis dianggep gak canggih? Nah, enten ana telu iki. Faya batalihim bisalasi bali yatin bakal dicoba perkara telu. Sing dicoba sapa ya sing mlayu-mlayu iku. Nomor siji yarfa'ullahul barakata mingkasbihim. Nyambut gawene dijupuk barokahe. Apa sih barokah iku? Ma adra kamal barokah. Mal barokah. Wa ma adra kamal barokah. Apa sing diarani barokah? Al barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah menika mundak sae. Sakniki kathah wong nyambut gawe tapi duwike gak patek gelem ngajak nyang kebagusan. Kata wong sugi-sugi tapi dijaknya gak kebagusan, gak patek gelem duwike. Niku namine mboten barokah. Nek wong sedina kaya ne 100.000 nyemplungi omplong 100 ripis, 1.000 berarti nilaine 1%. Ana wong nyambut gawe kaya ne 10.000 nyemplungi 500. Lho, nilaine tasik gedhe sing 500. Saat ini kata wong kuat bangun omahe dhewe tapi gawe apa-apa gak patek kuat. Rumah sakit Islam Sakinah iku tak wong sak kabupaten. Nggih untung-untungan duwe iki termasuk duwe sak Jawa Timur sing duwe Mojokerto tok. Padahal omahe dhewe iku ditingkat kuat iku. Lah niku nggih monggo dipetani masuk awak-awakan kegolong Melayu ngono. Jadi pokoknya rezeki kok gak gelem dijak kebagusan, ya rezeki gak barokah ngono. Apa sebabnya? Ya kira-kira gak patek arep dituturi kiai ngono kira-kira. Utawa urip nggih lingkungane wong gak patek arep kiai niku nggih ketularan kene. Nomor siji, nomor loro. Yusallitullahu taala alaihim sultanan dzaliman. Gusti Allah taala nguwasaken. Dilalah sing dadi pemimpin ku mesti wong dolim, sing apik gak kira dadi pemimpin iku gak salahe wong sing dadi pemimpin, salahe wong sing dipimpin gak arep kiai. Dadi saiki ana no pemimpin dolim, ngerti dolim Mas sampean. Dolim iki pokoke gak tepak men dolim iki. Ngono ae Kakang. Tafsirane dolim, dolim gak tepak ngono ae. Nek asline dolim ku wat usaiin fi ghairi mahalli. Ndele apa-apa sing gak nggih nggone. Niku namine dolim, umpamane kopluk dele sirah, datak terus digada berkat lho niku dolim jenenge. Wong kopluk nggone nggih sirah kok digada berkat niku jenenge dolim. Niku ndek-ndekan ngoten awan. Nek cara kasarane ya wis gak nurut aturan gak tepak ngoten. Lho nek sampean dipimpin karo siji ne ratu sing dolim, aja kesusu nyalahno ratune, mungkin sampean sing gak gelem manut para alim ulama. Fatwai ulama niku nggih saat-saat menika tasik rodok dindel tapi satu saat mangke gak kanggu. Ulama ngandani ngene gak ngandel, ngandani ngene gak ngandel. Ngene lho rek carane anu. Wah, mboten sampean niku mboten canggih yai. Nah, iku mulai ya firuna minal ulama wal fuqaha. Dadi kira kiai kuwi gak canggih tok ae. Nah niki dicoba dipimpin ratu sing dolim. Wong sing apik-apik lho tambah gak dadi. Sing elek-elek malah dadi. Niku ya gara-gara masalahe wonge dhewe. Wong sak niki nggih contoh mawon. Nek biasane biyen malam Kamis ngene iki lho lak. Niki lak gantine SDSB iki ya, dadi SDSB. Sing tombok ku ya santri-santri iku. Ya ro ya dikandani kiai rek iku gak elok ya haram ngene iku judi gak kenek ngene kono. Tapi nggih ya wis ganti goblas ya. Haram ya nggih. Iya haram masyaallah. Masyaallah. Tapi ya terus wis tombok terus lakune wis gak ana SDSB ku lho aku kabeh aku biyen yo tau ya apa nyane keplepet ana ruwane. Ya mergo wis gak ana ngaku dhewe. Kula niku roh kula nek kathah wong sarean bareng saiki gak patek payu kok sarean-sarean niku. Saran jabung ku biyen masa Allah nek malam malam Selasa. Iya, malam malam Rebo, ya malam Rebo golek WC. Terus malam Kamis tuku kupone. Ngono iku masa Allah rewejane luar biasa. Barang saniki SDSB Prai niku mboten patek rejo ni sareane. Lho nek ngono wong-wong iki kok gak Tunggal iku nek wong-wong ngene. Nggih kiai kabeh wis ngomong nek SDSB ku haram. Tapi nyatane sing tombok yo yo santri-santri ngene iki. Ana pengajian yo iki wonge. Ana ludruk yo iki wonge. Masih ana film yo iki wonge. Ngene iki cuma ganti pakaian ngono ae. Tapi yo pinter tuh. Tunggal tiyang estri niku nggih, nek tepak nonton film ngoten nggih kudunge ilang, seweke ilang. Nek wayah ngeten iki kudungan kabeh. Masya Allah, bolak-balik salahnya awake dhewe ae. Nomor telu niki sing bahaya, wong ku nek gak arep ulama, gak arep karo wong ahli fikih, wayakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Metu teko dunya tanpa nggawa iman. Nauzubillah min dzalik. Rumiyin kula terangaken. Api kaya apa? Loman kaya apa? Dermawan kaya apa? Wis tah ambek wong sopan santun, alus lemah lembut, iman gak digawa, neraka saterusé. Melu kaya apa? Ndlodo kaya apa? Kurang ajar kaya apa? Tapi nggawa iman dimek-mek neraka kok dintas wis-wis. Dan ini wayah rujuna minat dunia bihari imanin. Masih tak sembahyang, masih tak ahli zikir, nek gak manut karo ulama, gak manut karo fukoha. Bahayane wayah rujuna minat dunia bihari imanin. Mulai sampai dipimpin karo ulama, dipimpin karo kiai-kiai sing dienggoni Nahdlatul Ulama, sampai nurut mawon, ojo pola-pola sampean. Okay. Mulai ojo pisan-pisan ngerasani kiai. Lho temenan niku ngoten nggih. Aja pisan-pisan ngrasani kiai. Ngono. Salah-salah kiai niku api-api sampean. Kiai elek sampean wis apik ta wis. Nggih endi ana kiai nontok ludruk. Nggih endi ana kiai nontok film sampean langganan. Ngono pokok gelem jamaah ngono wis oh sae samangkan sae sampean wis apik nggih. Nggih. Masyaallah. Kan, monggo diterusno. Mengki ngaji. Wal maqalatu salisatu utawi maqalah kang kaping telu iku an Abi Bakrin As-Siddiq. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nek kapane sahabat telu niku radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Napa sebabe? Sahabat sekawan niki sing gak tau ngincipi dadi wong kafir iku sitok. Abu Bakar ya tau ruh rasane dadi kafir. Sayyidina Umar tau ruh rasane dadi kafir. Sayyidina Utsman ruh rasane dadi kafir. Tapi Sayyidina Ali kecil gak tau kafir. Pergo anjane jek cilik nalika iku. Mulai sebutane karramallahu wajah. Ning nyewa semanten krana ditinggali saking segi bobote imane lan liyane terpaksa Abu Bakar tetep ranking pertama. Mangke enten keterangan ten mriki. Manut awi sapane wong niki dawuhe Abu Bakar. Berarti diarani asar. Manut awi sapane wong iku dakhala mlebu sapa man alqabra ing kuburan. Maksudnya melebu alam kubur bila zatin kelawan tanpa nggawa sangu apa ya sangu ini yang kuburan aiminal amali soleh tegese saking amal soleh sing digawa fakaan nama roki bamongko koyok-koyok nyabrang sopoman albahro ing segoro bila safinatin kelawan tanpa perahu Aifaya riku tegesi mongko kerem sopoman gorkon kelawan kerem temenan. La khola seora ono selamat iku maujud lau keduini man. Illa biman. La khola seora ono kanyelamatakan iku maujud lau keduini man. Illa biman. Angin kelawan wong. Yungki dukang bisa nyelamatakan sopo biman ingman. Niki dawuh pun sahabat Abu Bakar. Berarti dawuhe Abu Bakar ya saka Kanjeng Nabi asale. Tapi awas keliru. Mungkin bene sampean dawuh sampai ngendika wonten pundi-pundi ceramah eling-eling nek niki dawuhe sahabat Abu Bakar. Ngenten diantar ngenten kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man takhalal qabra bila zatin faka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Ini dawuhe Rasulullah pas derek. Sing teliti awas kadang-kadang. Lah nek sajak mamang rumiyin kula terangaken niki wonten makalah pas derek. Ngono ae. Mesti bener e. Niki enten makalah. Niki enten dawuh. Dawuhe ngeten sinten tiyangipun mlebet ten kuburan mboten beto sangu, kados tiyang nyabrang segara mboten numpak perahu. Kedelep pas derek. Niki dawuh niki. Dawuhe sinten? Nggih dawuhe sing dawuh. Lho, nggih. Dawuhe sing dawuh sapa ya sapa-sapa iki pokoke nyatane ana unen-unen ngene. Nek mamang ngoten, terus Gus Dur ngoten nggih. Sampeyan bekne mamang dari Gus Dur iku ya ana makalah, ada dawuh. Lho ngono ae bener iku wis. Dadi nek sampeyan mlebu nyang kuburan gak nggawa sangu, padha ambek nyabrang segara tanpa perahu, ya kedelep. Kuburan iku ya napa sih? Napa sing digawe mendem mayit niku? Oh, senes niku lak lemah. Kuburan ku alam kubur, nek jasad panjenengan dipendem di kuburan, tapi roh panjenengan melebet datang alam kubur. Niku nek sampean mboten nggawa perahu. Padha gak nggawa sangu, padha karo nyabrang ke segara ora nggawa perahu. Maksudnya wis gak iso selamat. Oh nek ngono kuburan ki koyok laut. Mboten, niki namung tembung majas. Nggih, istiaroh. Maksudnya ngeten lho. Wong iku nek kapan mlaku nggih segara kok ora numpak perahu, wis terang kedelep mesti gak selamat. Wis mesti mateke. Lah, sampean nggih ngoten mlebune kuburan gak nggawa sangu, wis terang remek lho ngene lho gampangane iku ngono. Wis gak katik gak ngono. Lah sangune ya napa amal soleh. Amal soleh niku nggih, nggih ngeten iki lah, ngaji, salat jamaah, ramah tamah. Pokoknya hablu minallah sa'i, hablu minannas sa'i. Takzim lillah, wasufqa lil khalqi. Ngegungna Gusti Allah, walas dateng makhluk amal soleh. Jadi sekarang ini mau diniati, golek sangunin yang kuburan. Wong wis mesti. Nah, masih ngeten ini telung puluh tahun kas entek ini, amblas. Masih sing ngomong dewi itu yang bumbuan. Insya Allah nek telung puluh ya ijik masih dunuk-dunuk. Okay. Insya Allah. Tapi nek kapan dunya nemen gak enak ya enak nggih kuburan anjane nyatane. Lah nek wis omong iki kiai gak digugul atuh mateke. Nggih, dakwah gak ditindel wong ngono atuh mateke kok temenan. Dadi al-qabru afdal. Dadi jerone bumi luwih apik timbang dhuwur bumi. Niku nek kapan wis gak patek ditindel. Nek cek ditindel ngono ya jek rasa-rasen mati. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal mayitu. Lah iki Kanjeng Nabi sing dawuh. Ora ana utawi mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit iku illa kal ghoriki kaya dene wong kang kerem. Kaya dene wong kang kerem al muhawisi kang bengok-bengok njaluk tolong. Ayit talibi tegese kang murih li ayyuhosa maring yento ditulungi utawa drapun yento ditulungi sapa talib. Kanjeng Nabi dawuh mek titik enten mantep. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghoriqil muhawwis. Pokoke mayit nggih kuburan niku kaya dene wong kerem njaluk tolong ngono. Saking berate wong mati niku. Sedaya badhe ngalami. Niki namine masa depan. Kita harus memikirkan masa depan kita. Apa? Kuburan. Nah, wong saiki didik-didik ngomongno masa depan. Apa sih masa depan iku? Sakaratul maut. Alam kubur. Ora-ora maksar. Nguwon durin neraka jahanam. Ngadepi timbangane amal. Tangan iki besok iso nampani tangan tengen apa tangan kiwa. Nek tangan tengen ahli swarga. Nek tangan kiwa mesti dipuklek nyamburi teko mburi ngene lho diuntir. Mesti ahli neraka iku. Iki lak lebih bahaya. Niku masa depan. Wong saiki gak. Masa depanku sing dimaksud ya apa isane tuku gogolan. Iku masa depan. Iku gak masa depan, masa sekarang iku. Masa sekarang, masa depanku sakaratul maut. Kuburan iku masa depan. Niki monggo dipikir, soalnya mesti tumibane, soge gak mesti matek mesti ya apa sih? Aja kok gogolan omah apik montor apik ku masa sekarang iku. Masuk tangi cetur tangi pecudul sing dipikirno ya apa isane tuku gogolan ngono. Tangi pecudul ya apa isane duwe montor. Dongane bolak-balik ya Allah saya minta mobil. Oh gak izin kan Gusti Allah. Oh lho sapa gek Ka'bah kono ya Allah kula nedhi montor. Aku biyen ngono temen isin kata-kata. Lah wong yang Mekah ngoyo ngoyo sing didaluk demel montor. Pantes-pantes ngene rodok pantes ya Allah, kula mriki niku utange kata Gusti, nek mantuk sampean sauri iku pantes sithik soalnya kewajiban. Iku ya katut yo niku yo an. Wal maqalatur rabi'atu ta'i maqalah kang kaping papat. Iku an Umar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Umar nukila dinukil apa hadis anis Syekhi Abdul Mukti As-Samlawi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi matur sapa Kanjeng Nabi li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam mergo malaikat Jibril ku gurune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kober takon terus pundi Sayyidina Umar sif kula aturi nyifati panjenengan malaikat Jibril li dateng kula khasanati Umar ing pira-pira kebagusan Sayyidina Umar anjene wong apik ya ditakokno apike fakola mongkon jawab sapa Jibril laukanat lamun ana wal biharu pira-pira segara iku midatan dadi mangsi walan ana apa asa jaru wit-witan ing dunyoi iku aklaman dadi pen lama hasarat ha moga yekti ora bisa ngitung apa bihar lan aklam ing napa niku wau khasanati Umar ngaten Kanjeng Nabi kok ya kober takon malaikat Jibril napa Nabi kebagusane Umar niku ya napa. Sayyidina Umar niku lak rumiyin tasik dereng dadi Islam lak ontang-ontang nek prungu wong adzan ngono wis digoleki dipateni temenan. Tapi Kanjeng Nabi pun sumerap nek Umar ku besok jange dadi ewangi wong Islam, tegake agama Islam liwat Umar. Kebagusane dos pundi malaikat Jibril? Malaikat Jibril jawab, ngeten Kanjeng Nabi. Umpama segara niku damel mangsi, wit-witan sak donya damel pen. Gen nulisi amal bagus si Umar niku segorone asat kayune telas niku dereng mari gen nyateti kebagusane Umar niku. Padahal sedekah sampean dicatet buku sak lempir gantek. Sedekah sampean? Kaji iki ngumpang rumah sakit Islam Sakinah 5 juta. Tulisane dok praktek mek 500 kok. Kadang gak plus dadi teken tok. Ini kebagusannya segoro digemangsi kayu digepen entek asat durung mari kebagusannya nyatet kebagusannya Sayyidina Umar. Wah ana wong kaya ngene ku ya apa. Terus bagaimana dengan malaikat sinten Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sif faqala mongko limatur Kanjeng Nabi, sif kula aturi nyifati panjenengan li dateng kula hasanati Abi Bakrin ing kebagusannya Abu Bakar. Fakola mongko nuli dawuh malaikat Jibril Umar utai Umar iku khasanatun kebagusan siji min khasanati Abi Bakrin saking pira-pira kebagusane Abu Bakar. Sayyidina Umar wis kaya ngoten niku nek dibanding Sayyidina Abu Bakar. Jari malaikat Jibril eyala Umar iku mek sak pucuke kuku ireng dibanding Abu Bakar. Padahal kebagusane Sayyidina Umar iku dicatet mangsi segoro banyu segoro dikemang sintek Wit-witan sak dunya digepen wis gak koper digawe kayu, gak koper digawe masjid, gepen tok entek. Kebagusan iku Umar dereng mari. Dibanding Abu Bakar, hanya kebagusan siji dibanding Sayyidina Umar. Wis gak kanok sak kukuke pucu ireng. Gak kanok sak pucuke kuku ireng dibanding kebagusane Abu Bakar. Lu ngono lho ya iki ana ae wong gak arep Abu Bakar. Iki ana wong gak arep Sayyidina Umar. Traweh 20 iku lak traweh Umar iku. Lah ya. Wong kebagusane Umar iku di segoro aset gak mari. Dadak menghina iku lak traweh Umar ta iku. Masyaallah. Nek aku nurut Ali ae, rai kebacut iku. Izzud dunya utahe mulyane donya faqala Umar nggih mongko dawuh sapa malaikat Jibril Umar hasanatun min Hasan Bakri izzud dunya utawi baguse donya iku bil mali kelawan bondo wa izzul akhirati utahe baguse akhirat iku bisolihil amali kelawan baguse bener amal nek donya kepengin apik nganggo dhuwit bener. Nek akhirat kepingin api amal soleh, kepingin bangun omah api amal soleh tok gak iso. Omah kepingin api wiritan tok gak iso. Cece, nek kepingin bangun akhirat wiritan ngaji, maca Quran. Kepingin bangun omah api, yang golek duit sing akeh, gitu ku semen, gitu ku sing. Dewe-dewe dalane aja ngawur keliru engko. Bangun akhirat golek duit kamari-mari. Fala tataqwa mongko ora bisa kuat. Apa umurud dunya urusan donya wala tasluhulan ora bisa bagus apa umurud dunya illa bil amwali kejaba kelawan pira-pira arta apike donya api baguse donya nganggo dhuwit wala tatakawalan ora bisa kuat apa umurul akhirati pira-pira perkara akhirat wala tasluhulan ora bisa bagus apa umurul akhirah illa bil amali sholihati kejaba kelawan pira-pira amal soleh, kepingin bangun akhirat amal soleh sing kata kepingin bangun rumah sing api duit sing akeh nah, kabeh yo nganggo duit cuma tasarupe enok dhewe-dhewe nggih dadi apike donya nganggo duit api akhirat nganggo amal soleh yo duit ku kena digawe amal so soleh nah niki kudu saged betak-betak akal maca Quran ae gak nyambut gawe kepingin omah api kok gak iso nggih. Macul kepingin akhirat api orang sembahyang orang apa orang poso orang apa ya ora iso api. Jadi kudu iso bedakno api dunya nganggo dhuwit, api akhirat nganggo nggih menika amal saleh. Lah niki pun duki padha kersane dipun terusaken panjenenganipun Kiai Haji Mutakhir Marhum. Cekap semanten kira langkungi nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.